Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pada sisi yang ke-32 dari beberapa sisi-sisi yang diuraikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah fadlul ilmi alal mal, keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Pada sisi yang ke-32 ini beliau alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya seorang yang memiliki harta tak lepas keadaannya secara kesimpulan satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia tahan hartanya, tidak dia berikan kepada yang lain, maka menyebabkan akhirnya ia akan dijauhi oleh manusia, ia akan dicela oleh manusia dan manusia akan membencinya, sehingga kedudukannya menjadi seorang yang rendah, yang hina di pandangan manusia yang berada di sekitarnya. Ini apabila dia sebagai seorang yang bakhil, tidak menginfakkan hartanya. Atau keadaan yang kedua, ketika ia memberi dan berbuat baik kepada manusia yang berada di sekitarnya, beliau menyebutkan la yumkinhu isalul khair wal ihsan ila kulli ahad. Seorang yang kaya, bagaimanapun kayanya, itu tidak akan bisa memberikan seluruh kebaikan yang dia miliki tersebut kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Fala budda min isalihi ilal ba'd, sehingga mengharuskan dia harus memilah dan memilih. Ia berikan kesebahagiaan, wa imsakihi anil ba'd, dan dia tahan pemberiannya ke sebagian yang lain. Karena kekayaan yang dia miliki itu terbatas, tidak bisa dia berikan kepada seluruh manusia. Nah, sehingga menyebabkan dengan apa yang ia lakukan tersebut, ada yang mahrum, terhalangi dari kebaikan yang dia miliki, dan ada yang diberikan apa yang dia bisa untuk memberikannya, sehingga menyebabkan akhirnya menimbulkan sekian banyak masalah, menimbulkan sekian banyak keadaan-keadaan yang hakikatnya dia sendiri tidak menyukainya. Orang yang terhalangi dari kebaikannya tersebut menyebabkan akhirnya mengatakan kaifa jada ala ghairi wa bakhila alayya, bagaimana bisa si fulan dia mau berinfak kepada orang selain saya sementara kepada saya dia bakhil. Menimbulkan adanya ketidaksukaan terhadap dirinya. Dan bahkan orang dekatnya sendiri akan mengatakan hal tersebut. Saya telah memberikan kebaikan kepada dirinya sementara dia tidak mau berbuat baik kepada diri saya. Sehingga terjadilah sekian banyak apa yang terjadi di sekitarnya berupa perselisihan, berupa ketidaksukaan antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga dikatakan Pada sebagian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Hendaklah engkau berhati-hati dari kejelekan orang yang engkau berbuat baik dengannya. Naam. Ketika kebaikan tersebut engkau putus, akan menyebabkan dia memiliki lisan yang jelek kepada dirimu, akan menyebabkan celaan dirinya untukmu itu lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang engkau sendiri tidak mengenalnya, tidak tahu tentang keadaan dirinya. Naam. Falhasil, problematika mereka, orang-orang yang berharta, berkisar dari beberapa keadaan masalah yang tadi kita sebutkan. Kerabatnya mengeluhkan kepada dirinya demikian, kawannya mengeluhkan kepada dirinya demikian, tetangganya mengeluhkan kepada dirinya demikian, dan seterusnya dan seterusnya, yang semuanya berhubungan dengan masalah yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dia beri sebagian yang lain dan dia tahan pemberiannya ke sebagian yang lainnya. Naam. Wa hadhihi al-afat, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dan seluruh kekurangan-kekurangan yang seperti ini, la ta'ridu an ghinal ilm, tidaklah didapatkan bagi mereka orang yang kaya ilmunya. Ketika dia memberikan ilmunya, tidak menyebabkan akhirnya yang tidak diberi marah kepadanya. Ketika dia mendakwahkan ilmunya, tidaklah kemudian menyebabkan akhirnya orang yang tidak menerima ilmunya tersebut tidak suka dengannya. Fa inna sahibahu yumkinuhu badluhu lil alami kullihim. Bahkan seorang ketika dia memiliki kekayaan akan ilmu agama, memungkinkan baginya untuk dia berikan semua ilmu yang dia miliki tersebut kepada seluruh alam. Seluruh manusia bisa mendengarkan ilmunya. Seluruh manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Lihat bagaimana jerih payah para a'immatul hadis di dalam mengumpulkan kitab-kitab hadis sampai hari kita saat ini. Seluruh manusia, kaum muslimin di penjuru alam dunia mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Nah, memungkinkan baginya untuk berderma, mendermakan seluruh ilmunya. Berbeda dengan sahibul mal, kekayaannya terbatas, dia hanya bisa memberikan kesebahagiannya yang mengakibatkan sebagian yang lain terharamkan dari pemberiannya. Wa isyrakuhum fihi, bahkan mereka para manusia bisa ikut serta dengan mereka dalam ilmu yang dimilikinya. Artinya mereka bisa menjadi seorang alim, mereka menjadi seorang, bisa menjadi seorang ulama. Tentu tidak ada di sana sosok alim, melainkan di atas dirinya ada guru-gurunya dari kalangan para ulama yang mendidiknya dan mengajarkan kepada mereka ilmu, sehingga bisa kaya ilmu sebagaimana gurunya yang memberikan ilmu tersebut kepada dirinya. Nah, wal qadrul mabdhul minhu baqin li akhidhihi la yazulu, bahkan kadar yang diberikan oleh seorang yang berilmu, ia berikan ilmunya, akan senantiasa kekal abadi, bisa diambil oleh siapa saja, la yazulu, dan tidak akan sirna, tidak akan hilang dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya ilmunya tersebut bisa diambil walaupun dia telah meninggal dunia. Betapa banyak para ulama yang mensyarah kitab-kitab hadis, kitab-kitab matan, ilmunya mereka masih terasa dan kita sendiri mengambil manfaatnya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, walaupun beliau telah meninggal di jenjang waktu yang demikian lama sebelum kita, namun ilmunya masya Allah senantiasa kekal abadi bagi siapa saja bisa memanfaatkan dan mengambil ilmunya. Tidak akan sirna, tidak akan hilang. Nah, berbeda ya kan dengan ashabul mal. Kayanya dirinya ketika dia berikan hartanya kepada yang lain, hartanya tersebut akan sirna. Benarlah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki tersebut akan yanfud, akan habis. Akan habis. Sekaya-kayanya seorang, kekayaan tersebut akan meninggalkan dirinya. Sesehat-sehatnya seseorang, kesehatan tersebut secara bertahap akan hilang dari dirinya. Dia akan melemah, melemah. Ini semuanya adalah kenikmatan, kenikmatan yang berhubungan dengan dunyawiyah. Adapun yang di sisi Allah Azza wa Jalla itu baq, akan senantiasa kekal abadi. Ketika seseorang memprioritaskan ibadah, memprioritaskan amalan yang saleh, maka amalan tersebut akan terus langgeng, abadi, kekal. Akan terus memberikan manfaat kepada dirinya bahkan sampai akhir hayatnya. Nah, bal yatajiru bihi, bahkan ilmu yang diberikan oleh seorang yang alim tersebut akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Nah, ketika diberikan kepada si fulan tersebut akan bisa mengembangkan ilmunya sehingga dia bisa beruntung, bisa menjadi seorang alim sebagaimana gurunya yang alim. Nah, fahuwa kal ghaniyyi idza a'ta al faqira ra'sa malihi yatajiru bihi hatta yasira ghaniyan mislahu. Sehingga keadaan seorang yang alim ketika dia berikan ilmunya hakikatnya seperti seorang yang kaya. Ia berikan hartanya kemudian digunakanlah oleh sang fakir tersebut untuk berusaha, untuk berbisnis, berniaga, berdagang. Hatta yasira ghaniyan mithlahu, sehingga dia bisa menjadi seorang yang kaya sebagaimana seorang yang kaya tersebut memberikan hartanya untuknya. Nah, seorang yang alim hakikatnya seperti itu. Ketika dia ajarkan ilmu tersebut kepada yang lain bisa menerima ilmunya, maka dia akan bisa mengembangkan ilmunya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis, adanya amalan yang tidak akan terputus pahalanya, akan terus mengalir pada diri seseorang walaupun mata telah tertutup, tubuh telah tertimbun dengan tanah di kuburan, telah wafat meninggal dunia. Berapapun lamanya dia berada di kuburan, selama ilmu tersebut bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ilmin yuntafa'u bihi," ataukah ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat oleh orang lain dari ilmu yang dimilikinya tersebut. Yakni diamalkan kemudian didakwahkan oleh orang yang hidup setelahnya. Ketika yang mendakwahkan tersebut meninggal juga dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya, terus demikian berkembang. Sehingga jadilah orang yang menyampaikan ilmu tersebut menjadi seorang yang semakin besar pahalanya dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagai dalil keutamaan para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Karena dari merekalah tersampaikan ilmu kepada umatnya. Umat-umat mereka mengambil ilmu dari mereka. Merekalah perantara antara makhluk manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seluruh ajaran para nabi dan para rasul yang dipraktikkan oleh umatnya akan terus berkembang sebagai ladang pahala para nabi dan para rasul tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul khabarkan dalam hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak memberikan warisan berupa dinar dan dirham. Bahkan bila mana sang nabi tersebut memiliki harta, disebutkan di dalam hadis, hartanya tidak bisa dijadikan sebagai harta warisan. Semua harta yang dimilikinya adalah ternilai sedekah untuk umatnya, sehingga bebas siapa saja bisa mengambilnya dan memanfaatkannya selama dia fakir membutuhkan harta tersebut. Karena warisan para nabi itu adalah ilmu, bukan dunia. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang mengambil warisan ilmu dari para nabi, dia mendapatkan bagian yang besar, akan terkena kepada dirinya pahala ad-da'watu ilal ilm wal amalu bih. Ad-da'watu ilallah wal amalu bihi akan terus mengalir kepada dirinya sebagai amalan jariah yang tidak akan terputus walaupun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada di sana seorang yang hasid, yang hasad terhadap seorang yang alim. Tidak ada di sana seorang-seorang yang merasa terharamkan dari ilmunya kemudian benci dengannya, tidak. Karena ilmu yang dimiliki oleh seorang yang alim berbeda dengan harta yang dimiliki oleh seorang yang kaya. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Al-wajhu thalithu wa thalathun, sisi yang ke-33 dari sisi-sisi yang beliau utarakan, jeberkan terkait perbedaan antara harta dengan ilmu. Anna jam'al mali makrunun bi thalasati anwa'. Mengumpulkan harta itu enggak lepas dari tiga macam, minal afati wal mihan, dari kejelekan-kejelekan, demikian pula ujian-ujian untuknya. Enggak lepas dari satu dari tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, nau'un qablahu, ujian-ujian, kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah yang harus dia hadapi, qablahu, sebelum dia mendapatkan harta. Belum mendapatkan harta saja sudah sulit, ya kan? Nah, apalagi kalau semisal dia sudah mendapatkan harta. Wa nau'un 'inda husulihi, kemudian ujian yang berikutnya adalah ketika dia sudah mendapatkan harta. Harta itu sudah di tangannya, itu juga ujian, kejelekan, fitnah untuknya. Dan yang ketiga, wa nau'un ba'da mufaraqatihi, dan ujian yang terakhir, yang ketiga adalah ujian yang harus dia hadapi setelah dia berpisah dengan harta. Subhanallah. Sebelum harta itu sampai kepada dirinya, dia harus melalui sekian banyak ujian dan cobaan. Setelah harta itu dia dapatkan, ujian tersebut ternyata tidak berhenti, akan terus ada padanya, bahkan skalanya lebih berat. Yang terakhir lebih berat, ketika dia harus berpisah dengan harta, terdapat sekian ujian-ujian yang harus dia hadapi. Nah, rinciannya seperti apa, ini beliau sebutkan. Fa'amman naw'ul awal, adapun jenis yang pertama, ujian yang harus dia lalui, kejelekan yang harus dia hadapi sebelum harta itu sampai ke tangannya, maknanya adalah fahuwal musyaqu wal ankadu wal alamu allati la yahsulu illa biha. Itu adalah sesuatu yang al musyaqu, yang berat, wal angkadu, yang berisikan sekian banyak rintangan-rintangan. Wal alamu, perkara-perkara yang menyakitkan. Allati la yahsulu illa biha, yang tidaklah seseorang bisa mendapatkan harta kecuali harus melalui ujian-ujian tersebut. Nah, ini perkara yang ma'ruf dan masyhur dialami oleh mereka, orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis. Di dalam membuka usaha, tidak sedikit modal dia keluarkan. Nah, di dalam cara dia mendapatkan harta, sekian banyak usaha harus dia keluarkan. Terkadang menyakitkan, ya kan? Terkadang berat hati, dia langkahkan kakinya. Terkadang sekian banyak cobaan-cobaan harus dihadapi ketika dia sedang dalam proses mendapatkan harta tersebut. Orang yang maju usahanya tidak kemudian secara seketika langsung berhasil, ya kan? Harus dimulai dari nol. Nah, dari nol ya, memulai bisnisnya. Jatuh bangun, dia berupaya untuk kemudian mencari nafkah. Nah, itu bukan perkara yang kemudian akhirnya seseorang ogah-ogahan mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah perkara yang wajib, harus dijalankan oleh setiap pria, kaum rijal, sebagai kepala rumah tangga untuk keluarganya, harus mencari ma'isyah. Rasul memotivasi umatnya untuk memiliki sifat tanggung jawab di dalam menafkahi anak, demikian pula istrinya. Nah, dan ketika seseorang mendapatkan yang demikian, harus mengalami sekian kesulitan, sekian rintangan-rintangan yang harus dihadapi, ya kan? Ada orang yang harus menenggelamkan tubuhnya ke dasar lautan yang demikian dalam demi mencari harta, ya enggak? Para apa itu? Para penyelam. Nah, orang yang kerjaannya ngambil pasir di sungai itu, menyelam pakai apa namanya, ember sejenisnya dari bahan rotan, kemudian diangkat dimasukkan ke perahu, terus demikian penuh dengan rintangan. Bisa jadi orang itu meninggal ketika mencari nafkah, bisa jadi seorang itu cacat pulang ke rumahnya tatkala dia mencari nafkah. Sekian banyak rintangan-rintangan, ujian-ujian, cobaan harus dihadapi oleh seseorang di dalam mencari dunia. Ini perkara yang ma'ruf, diketahui oleh siapa saja dari kalangan manusia. Ini yang boleh maksud. Nau'un qabla husulihi, sebelum dia mendapatkan harta harus menghadapi sekian ujian, sekian cobaan. Nah, wa amman nau'u dzani, adapun jenis yang kedua yang beliau maksud adalah nau'un inda husulihi, ketika harta itu sudah dia dapatkan masih ada ujian di baliknya. Yang beliau maksud adalah famasyaqqatu hifdzihi, keberatan untuk menjaga hartanya. Menjaga hartanya, bagaimana caranya agar supaya bisnisnya tersebut masih istiqomah? Nah, menjaga hartanya, bagaimana caranya uang yang sudah dia dapatkan aman dari pencurian, dari perampokan, butuh berpikir dia. Nah, waharosatihi, dan dia harus menjaganya, mengawasinya. Wata'alluqil qalbi bihi, dan ini yang berbahaya, dan hati tersebut akhirnya bergantung dengan harta. Ta'lim yang dipikir adalah hartanya. Nah, sholat tidak khusyuk karena yang dipikir adalah hartanya. Nah, ketika dia melakukan satu ibadah terkadang hilang kekhusyukannya karena yang dipikir adalah bisnisnya. Bagaimana caranya agar supaya dia bisa mempertahankan bisnisnya, menjaga hartanya, menjaga tabungannya? Nah, ada sekian rintangan berat yang harus dia hadapi, yang harus dia jalani. Fala yusbihu illa mahmuman wala yumsi illa maghmuman, sehingga di pagi hari tidaklah kita menjumpai seorang yang berharta melainkan dalam keadaan sedih, gundah, tidak tenang hatinya, masih memikirkan harta. Tidaklah dia memasuki sore hari melainkan juga demikian, sedih, gundah hatinya, masih sibuk memikirkan harta. Bahkan makanan yang lezat menjadi getir, menjadi pahit, disebabkan karena kerasnya, ya kan, apa yang harus dia pikirkan dari hartanya. Nah, terkadang sakit memikirkan hartanya, memikirkan pekerjaannya. Nah, fahuwa bimanzilati 'ashiqin mufritil mahabbah qad dhafira bima'shuqihi. Keadaannya sebagaimana seorang yang 'ashiq, yang dalam keadaan 'ashiq dilanda kerinduan yang sangat, mufritil mahabbah qad dhafira bima'shuqihi, sehingga menyebabkan akhirnya dia merendahkan al-mahabbah, kecintaan, disebabkan karena sudah berhasil dengan kerinduannya. Nah, dia tidak cinta kepada sesuatu karena sudah sampai ke tingkatan yang di atas, asyik. Nah, tingkatan asyik itu di atas mahabbah. Kalau hanya sekedar cinta saja, tidak masalah. Tapi kalau sudah asyik, menunjukkan cinta tersebut ada kata butanya, ya kan, sudah lebih dibandingkan itu, sehingga mahabbah tersebut sudah ternafikan. Kalau mahabbah hanya sekedar cinta saja, terkadang ketika dia terluputkan dari sesuatu yang dicintainya, tidak berat hati dia memikirkan sedih karena tidak mendapatkannya, karena masih pada tingkatan mahabbah, hanya sekedar cinta saja. Berbeda kalau semisal seorang sudah dilanda kerinduan yang sangat, kecintaan yang buta, kalau terlepas dari sesuatu yang sudah sangat dirindukannya, maka tak terbayangkan seperti apa gundahnya hatinya, sedihnya pikirannya. Nah, ini keadaan seorang yang kaya demikian. Ketika hatinya sudah bergantung dengan harta, terikat dengan harta, maka akhirnya pikirannya senantiasa tersibukan memikirkan hartanya dan hartanya. Nah, asyik, cinta buta dia dengan hartanya. Kurang sedikit saja emosi, gak tenang pikirannya. Nah, labanya tidak menguntungkan seperti bulan yang sebelumnya juga sama. Nah, sedih hatinya, gundah pikirannya, mulai tersibukkan waktunya. Demikian seterusnya. Dan ini yang beliau maksud ujian yang didapatkan setelah dunia tersebut berada di tangannya. Wal uyunu min kulli janibin tarmuquhu, dan pandangan-pandangan mata orang-orang yang berada di sekitarnya itu senantiasa mengawasinya. Wal alsun wal qulubu tarsyukuhu, lisan-lisan demikian pula hati-hati enggak lepas dari mencela dirinya, karena apa yang dia dapatkan juga sesuatu yang dirindukan, diidamkan oleh orang lain. Nah, orang lain juga sama menginginkan kaya sebagaimana dirinya. Orang lain juga sama menginginkan keberhasilan sebagaimana dirinya, sehingga ketika dia sudah mendapatkan harta, mungkin berhasil usahanya, mata-mata orang senantiasa memandang dirinya. Seperti apa dia? Usahanya seperti apa? Diawasi. Nah, dicoba untuk ditiru. Hasad, bagaimana caranya agar supaya dia binasa. Ini bila kenikmatan tersebut berhubungan dengan harta, tidak lepas dari sekian ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang ada di baliknya. Fa ayyu 'aysyin wa ayyu ladzatin liman hadhihi haluhu. maka terus kehidupan yang bagaimana, kelezatan yang seperti apa bila kondisi seorang yang kaya itu demikian. Nah, jangan dibayangkan seorang yang kaya, subhanallah, enak si fulan, mau kemana saja bisa, beli apa saja mudah. Ketika ditanya mungkin lebih detail, akhirnya dia curhat cerita. Enggak lepas cerita dan curhatannya persis sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Ia mengeluhkan keluarganya, ia mengeluhkan kawan-kawannya, ia mengeluhkan karyawannya. Dia telah berikan kepada si fulan demikian, kemudian setelahnya demikian dan demikian. Enggak lepas dari sekian banyak masalah-masalah, demikian pula rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang dihadapinya. Nah, akhirnya mulailah bermunculan sekian banyak penyakit, ya kan? Sampai ada sebagian mengatakan wajar ini penyakitnya orang kaya demikian, subhanallah, banyak pikiran dia. Nah, sehingga benarlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, qad aflaha man aslama wa rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, al-falah, bahagia, sungguh beruntung keadaan seorang hamba yang dia telah masuk ke dalam Islam dan rizkinya adalah kafafan, sekedarnya. Terdapat sekian banyak pentafsiran, namun yang paling bagus dari tafsir makna kafafan adalah yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, yang maknanya adalah si fulan tersebut telah bisa menutupi hajatnya, demikian pula kebutuhan-kebutuhannya dengan rizki yang dimilikinya. Nah, hajat-hajatnya terpenuhi. Ingin makan, dia bisa, walhamdulillah, tidak minta-minta dan bergantung dengan orang lain. Ketika anaknya sekolah, dia juga bisa membayar SPP. Nah, dia bisa bayar SPP. Ada tunggakan, dia bisa melunasinya. Nah, kafafan yang seperti ini, tidak minta-minta kepada si fulan, tidak berharap kepada si fulan, karena itu tanggung jawabnya. Kafafan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia memiliki sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia bersyukur, nah, kepada pemberian Allah Azza wa Jalla. Sudah cukup hartanya dia untuk menyekolahkan anaknya, mengobati anak istrinya yang sakit, demikian pula mencukupi kebutuhan hajat mereka sehari-harinya. Qona'ah dia setelahnya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak fakir, tidak pula kaya. Naam. Ini orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pertengahan antara fakir dengan ghani, yang kaya. Walaupun terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait mana yang afdol dari ketiga kelompok tersebut, apakah fakir yang bersabar atau kaya yang bersyukur. Ada sebagian pendapat yang menyebutkan kafafan ini yang beruntung, yang afdol, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga tidak tersibukkan dengan sekian banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh mereka, orang-orang yang kaya, ya kan? Kalau seorang yang kaya tadi kita sebutkan, ketika dia memberikan kepada si fulan, akhirnya menyebabkan yang lainnya iri, maka seorang yang kafafan tersebut akan dimaklumi oleh orang lain, wajar si fulan tidak memberikan, dia sendiri orangnya pas-pasan, ya kan? Pas-pasan dia. Kayak apa mau memberi? Nah, untuk makan saja sehari-hari sudah walhamdulillah. Nah, kafafan. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Wa qad 'alima anna 'ada'ahu wa husadahu la yafturuna 'an sa'yihim fi at-tafriqi bainahu wa baina ma'syuqihi. Orang yang kaya tersebut jangan kita kira sesungguhnya dia sendiri mengetahui bahwasanya orang-orang yang benci dengannya, hasad terkait kekayaan yang dimilikinya tersebut, tidak akan menyerah terkait melakukan sekian banyak usaha-usaha untuk bisa memisahkan antara dirinya dengan harta yang disenanginya tersebut. Banyak musuhnya, musuh bisnis itu demikian banyak, akan diketahui oleh mereka orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis, ya kan. Jual es, sekalinya besok ada lagi yang jual es di sampingnya. Sabar ya, harus cari tempat yang lain, diusir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ingin jual ini sekalinya banyak rintangan, hambatan aja ya, ada yang dengki dengannya, ada yang gak suka dengannya, diusir dia dari tempat tersebut, difitnah dia. Nah, orang yang memiliki harta sendiri faham siapa yang membenci dengannya, siapa yang hasad dengannya, yang berupaya untuk memisahkan dia dengan hartanya. Wa illam yadhfaruhum bihi walakinna maqsuduhum ayyuzilu ikhtisasahu bihi dunahum. Walaupun mereka tidak berhasil untuk memisahkan dia dengan hartanya, namun tujuannya adalah untuk menyingkirkan mereka dari kekhususan yang mengakibatkan akhirnya mereka mendapatkan kekhususan tersebut bukan orang-orang yang selain dari mereka. Fa in fazu bihi wa illa stawu ila wa illa stawu fil hurman fazal al ikhtisasul muallimu lin nufus. Kalau semisal mereka berhasil, kalau tidak maka sama-sama tidak mendapatkan harta tersebut, sama kedudukannya, sehingga kekhususan mereka yang menyebabkan jiwa tersebut merasa tersakiti, tersaingi, itu tidak ada. Nah, sama-sama tidak berhasil lah ibaratnya demikian. Sama-sama memiliki kendala bisnisnya, sebagaimana dia juga sama memiliki kendala. Minimalnya seperti itu, walaupun tidak bisa memisahkan dia dengan kekayaannya. Nah, ini masih banyak urian penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah terkait pujian, fitnah, cobaan, kejelekan yang harus dihadapi oleh seorang ketika harta tersebut itu sudah berada di tangannya. Sekelumit dari penjelasan beliau saja terbayangkan di hadapan kita demikian berat rintangan ujian yang harus dihadapi oleh seorang yang berharta, yang kaya. Nah, taib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.